saling mencintaimu sampai nanti, tapi tak pernah kamu mengerti. Tetap kamu ingin putus untuk lebih memilihnya daripada kamu memilihku selama hidupku. Jangan sedih bila aku nanti dapatkan kekasih yang lain, yang lebih sempurna dibanding kamu. Yang pasti ku lupa, sungguh kamu pasti menyesali keputusanmu saat ini untuk meninggalkan. Melepaskanku yang tak mungkin lagi kembali. Tapi tak pernah kamu mengerti. Tetap kamu ingin putus untuk lebih memilihnya daripada dapatkan kekasih yang lain, yang lebih sempurna dibanding kamu. Yang pasti ku lupa, sungguh kamu pasti menyesali keputusanmu saat ini untuk meninggalkanku, melepaskanku yang tak mungkin lagi. Desuk, aku di bawah.